Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang keempat dari kitab Mawaqit Shalah. Dan di bab yang keempat Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul babnya dengan bab As-Salat Kafarah. Salat merupakan kafarah, penghapus dosa untuk yang melaksanakannya. Dan setelah kita lihat hadith Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala, beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiru as-salat wa as-sawm wa as-sadaqah wal amdu wan nahy. Dan di hadis yang kedua beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala rahimallahu ta'ala haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala haddatsani Yazid ibn Zuraya an Sulaiman At-Taymi Sulaiman ibn Tarkhan Abu Mu'tamir an Abi Uthman Al-Mahdi Abu Uthman Al-Mahdi Akhi Idris Masmuh Ahsanta Abd Rahman ibn Mul Mukhadram عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. Dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ada salah seorang sahabat disebut Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, huwa Abu Yasar Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, asaba min ra'atin qubla, dia terjatuh kepada perbuatan dosa dengan melakukan qubla terhadap wanita yang tidak halal baginya. Maka ketika ia sadar, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin bertaubat dari perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Fa akhbara. Kemudian dia khabarkan apa yang terjadi pada dirinya. Maka Allah subhanahu wa turunkan ayat di surah Hud, aqimi shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayiat. Tegakkan salat tarafain nahar, di waktu dua penghujung siang, waktu pagi dan petang. Sebenarnya mencakup salat fajar, salat duhur dan salat asar. Wa zulafan minal lail, dan di awal malam mencakup salat maghrib dan isya. Dan juga salat nawafil seperti qiyamul lail. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Dan ini syahidnya. Sesungguhnya al hasanat yudhibna sayyiat. Amalan kebajikan itu bisa menghapus dosa, dosa yang dilakukan olehnya. Allah menyebutkan di awal perintahnya aqimish shalah, tegakkan salat. Kemudian setelahnya kata innal hasanat yudhibnas sayiat, menunjukkan bahwasanya salat itu min akbaril hasanat, yang bisa menghapus dosa seseorang. Kemudian sahabat tadi bertanya, wahai Rasulullah, aliyahada, apakah hukum ini khusus bagiku? Maka Nabi jawab, li jami'i ummati kullihim, hukum ini mencakup seluruh umatku. Dan hadis ini merupakan salah satu dalil untuk kaidah yang masyhurah indal ulama wa talab ilm, yaitu al-ibrah bi'umumi lafad la bi-khususi sabab. Yang mu'tabar dalam hukum itulah keumuman lafad, bukan hanya mencakup sabab wurud hukum tersebut saja. Di sini keumuman lafad aqimus shalah tarafain nahar wa zulafa min layl innal hasanati sayiat, ini bersifat umum, sehingga Nabi katakan di jami' ummati kullihim, dan bukan hanya berkaitan dengan sebab nuzul ayat ini saja dengan Abu Yasar Al-Ansari saja, tapi mencakup seluruhnya. Al-ibrah bi ummi lafad da bi khusus sabab. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita yang merupakan hamba yang lemah, banyak terjatuh kepada perbuatan dosa, sehingga kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari perbuatan dosa tersebut dan menyesali perbuatan tadi dan berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Maka di antara perkara yang harus kita lakukan adalah memperbanyak al-hasanat, memperbanyak amalan saleh. Karena kelak pada kiamat akan ditimbang amalan-amalan yang kita lakukan, antara amalan soleh dengan dosa yang kita lakukan. Kalau amalan solehnya lebih banyak, timbang lebih berat, maka dia akan termasuk ke dalam as-su'ada, orang-orang yang mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau amalan dosanya lebih berat, maka ini tanda dari asyqawah, tanda kesengsaraan seorang kelak pada hari kiamat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, memperbanyak amal soleh sebab takfirud dunub, dan terutama as-salah, dan terutama lagi salat yang lima waktu. Di hadis Abi Hurairah yang kita hafal bersama di Sahih Muslim, yang mengatakan as-salatu khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza jitunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut, dengan syarat atau catatan idza jitunibatil kaba'ir, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Bagaimana kata jumhur ulama, ini pendapat yang sahih, bahwasanya keutamaan al-hasanat, amalan saleh yang kita lakukan yang dengannya bisa terhapus dosa, itu khusus untuk shagair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Seperti di sini al-qubla wal lams, melakukan qubla atau lams terhadap wanita tidak hal baginya, dinukil ittifaq ulama, itu minas shagair, termasuk dari dosa kecil dan bisa dihapus dengan amalan soleh seperti sholat. Adapun kalau dosa besar, itu wajib untuk bertaubat, wajib untuk bertaubat. Adapun dosa kecil seperti yang Allah firmankan, in tajtanibul kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian telah dilarang darinya, maka kami akan hapus dosa-dosa kecil yang dilakukan. Dan sebagai sebagai ulama, sebagai Imam Nawawi rahimahullah, bahwa seandainya dosa kecil sudah terhapus dengan amal saleh, tidak menutup kemungkinan bisa meringankan atau menghapus dosa besar. Tapi dosa besar aslinya wajib bertaubat, tidak cukup dengan memperbanyak amalan soleh. tidak cukup dihapus dengan amal soleh, dia lakukan. Kemudian bab fardhu sholati li waqtiha, bab keutamaan sholat pada waktunya. Qala haddatsana Abdul Walid Hisham ibn Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah Syu'bah ibn Man Iman Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustan Amir Mina fil Hadith Asam qala Al-Walid ibn Al-Izad akhbarani qala Syu'bah Al-Walid ibn Al-Izad akhbarani fi taqdim wa ta'khir taqdimnya qala Syu'bah akhbarani Al-Walid ibn Al-Izad biasanya didahulukan kalimat akhbarani tapi di sini Syu'bah mengatakan Al-Walid ibn Al-Izad akhbarani qala sami'tu Abu Amr Al-Shaybani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa ashara ila dari Abdullah قال صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال صلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن walistazadduhu lazadani. Dari Abu Amr Asy-Syaibani Sa'id Miyah Sahimahullah Ta'ala beliau berkata telah menukil atau meriwayatkan kepadaku pemilik rumah ini dan Abu Amr Asy-Syaibani mengisyaratkan ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ia berkata, aku telah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Dan Allah sudah mengatakan, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kaum mukminin dengan waktu yang telah Allah tentukan. Salat tepat pada waktunya merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan thumma ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan kesempatan bagi kaum mukmin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua dalam keadaan masih hidup. Birrul walidain itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah banyak menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk menegakkan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana dan yang semisal dengan dua ayat ini menunjukkan besarnya kedudukan kedua orang tua dan besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua sampai Nabi mengatakan di hadis yang ma'ruf beliau berkata ragiman farajulin adraka abawihi inda kibar ahadahuma au kilayhima thumma lam yadkhil jannah. Sangat hina sekali seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya di masa tua atau salah satu di antara keduanya kemudian tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Birrul walidain itu sebab masuk ke dalam surga. Maka wajib bagi yang masih diberi kesempatan dengan masih adanya kedua orang tua atau satu dari keduanya terlebih di masa tuanya menggunakan kesempatan tersebut. Itu sebab dukhul al-jannah. Jangan sampai kita menyakiti keduanya. Tapi justru sebaliknya kita berbakti kepada keduanya. Dan ayat yang kita baca bersama Allah mengatakan dengan perintah yang sangat agung. وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Perintah yang sangat agung, petunjuk yang sangat agung yang hendaknya kita pegang dalam kehidupan ini. Jangan sampai terlontar ucapan yang membuat sakit hati kedua orang tua kita. Sebagaimana tidak boleh kita melakukan perbuatan yang membuat sakit hati kedua orang tua kita. Dan justru sebaliknya, sampai fi haril ghaib, sampai dalam keadaan kita tidak di hadapannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah merahmatiku, telah merawatku ketika aku masih kecil. Kemudian bermaksud bertanya, "Tsumma ay?" Kemudian apa itu ya Rasulullah? Qala jihad fi sabilillah. Selain itu al-jihad fi sabilillah, berbakti kepada al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud haddatsani bihin, Rasulullah telah meriwayatkan kepadaku perkara-perkara tersebut. Walau istazadtuhu, sana aku minta tambahan. Aku bertanya lagi kepada Nabi, "Tsumma ayya Rasul, ya Rasulullah, lazadani." Niscaya Nabi akan menambahkan perkara-perkara tersebut. Tapi mencukupi dengan tiga perkara tersebut. As-salatu ala waqtiha bil walidain dan al-jihad fi sabilillah merupakan ahabul a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan subhanallah.